شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ini kipasnya bisa dimatikan enggak yang berisik ini? Bisa. Baik, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Baik, ngadep ke saya sekarang, jangan ke kipas. Oke. Judulnya apa, Mas? Alhamdulillah. Ya, sebetulnya saya kesini ini hanya sekedar ingin tegur sapa sama antum. Tegur sapa agama, bukan dunia. Kalau kita nanya gimana kabar, wis panen urung mas, itu banyak yang biasa. Yang belum biasa itu, mas sampe no isbal kenapa mas? Itu yang enggak banyak. Antum kenapa jarang ke masjid? Kok sudah lama ana enggak ngelihat antum ke kajian? Teguran agama. Terutama di zaman agama itu ngikis. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, saya nunggu yang panas belum datang. Sayyidrusul Islam kama yadrusu washyut tau. Islam itu akan punah seperti lunturnya batik dari kain. Yang diawali dengan hilangnya sistem hukum dan pemerintahan Islam dan akhirnya sholat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, latunqadhanna ural islami urwatan urwatan. Tali Islam itu nanti akan lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadat urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu, orang pegang berikutnya. Wa awwaluha naqdan al-hukmu Yang pertama kali lepas adalah sistem hukum dan pemerintahan Islam. Di muka bumi sudah enggak ada. Negara-negara Arab pun sudah sekuler liberal. Wa akhiruha as-salah, yang paling akhir salat. Sampai akhirnya Islam hilang. Sampai dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak lagi dikatakan Allah Allah. Fitnah yang paling dahsyat seperti yang dikatakan Allah di dalam surat Al-An'am ayat 44. Yang dari sini nanti lahir mengembang berbagai macam fitnah. Yaitu apa? Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika umat Islam ini sudah melupakan peringatan agamanya masing-masing. Sudah enggak peduli dengan syariat. Sudah tidak mau tahu tentang masalah takalif syar'iyah dan ta'ajjuh terhadap sunnah. Lebih dahsyat lagi, fatahna 'alaihim abwaab kulli syai'. Saya bukakan berbagai macam peluang nikmat. Ya. Apa yang tidak ada? Jadi hadirin sekalian, berbagai macam tempat hiburan dibuka. Kafe melimpah. Tempat nyantai di mana-mana. Harta kekayaan dibuka. Pada saat itu banyak umat Islam yang melupakan agamanya, udah klop, semakin hancur. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, فَوَاللَّهِ لَلْفَقْرُ أَخْشَ عَلَيْكُمْ. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. وَلَكِنْ أَخْشَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا فَتُنَافِسُهَا كَمَا تَنَافَسُهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. Yang paling aku takutkan adalah dibukanya kekayaan apa? Harta? Apa sih namanya? Ya, duit. Duit ya. Antum ngerti duit enggak? Ya. Duit. Ya, kekayaan melimpah. Berbagai macam gedung-gedung dibangun menjulang tinggi. Nah, akhirnya kalian bersaing, kalian berbangga, kalian lupa diri, lupa daratan. Akhirnya dunia itu menghancurkan kalian seperti umat dulu dihancurkan. Lebih parah lagi dari salian fitnah yang kedua muncul seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. Muncul farraqu dinahum syi'ah, kelompok yang memecah-mecah agama. Muncul berbagai macam kotak-kotak umat. Muncul berbagai macam sekte yang satu dikatakan oleh Allah kullu hizbin bima ladaihim farihun, merasa benar. Udah. Di balik itu akan menonjol ruai bidah. Orang bodoh menguasai opini. ahli bid'ah berkuasa, menunjukkan kekuatannya. Orang fasik menguasai berbagai macam kekuatan, dan kemunafikan terjadi di mana-mana. Sampai dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir, Islam mengalami kemenangan sampai tidaklah sampai seluruh kabilah Arab masuk Islam, tidaklah tersisa kecuali 1-2 munafik yang terisolir, terpojokkan dan tidak didengar suaranya. Dan Islam akan kembali melemah, seluruh orang jazirah Arabia keluar dari Islam, dan tidaklah tersisa kecuali 1-2 mukmin yang terisolir, terpojokkan, tidak didengar. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Akan muncul tahun-tahun penuh penipuan. Yusaddakul kadhib wa yukadzdzabu shadiq. Pendusta dikatakan jujur dan orang jujur dikatakan pendusta. Wa yukhawwanu fihin al-amin, orang yang amanah dikhianati. Wa yu'tamanu fihin al-kha'in, pengkhianat diberikan amanah. Wa yantiku fihin ruwaibidah, pada saat itu ruwaibidah menguasai apa ini. Wa qila wa mar ruwaibidah, ditanya Rasulullah siapa ruwaibidah. Ar-rajulu tafih yatakallamu fi amril ama, orang yang kerdil ilmunya, sok bicara masalah agama. Makanya dan salian Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau umat ini terjadi tiga hal, sudah terjadi tiga perkara ini, maka pasti hancur. Idza kanatil fahishatu fi kibarikum, kalau kekejian itu sudah didominasi oleh orang gedongan di antara kalian, yaitu berzinaan. Dan antum perhatikan, kalau dosa empat ini sudah merajalela di suatu kampung, suatu negeri, tunggu. Kalau tidak, longsor, gempa, tsunami. Apa itu? Riba, zina, khomer, musik. Dan anehnya ini sudah menjadi makanan harian umat. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, sayakhruju min ummat fi ummati aqwamun yashrabuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha, akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr dan diberi nama bukan namanya. Wa yu'zafu 'ala ru'usihim bil qainati wal ma'azif, kemudian mereka semalam suntuk berjoget ria diiringi bidu wanita dan musik. Wa yakhsifu bihimullahu ta'ala al-ardha, mereka ditenggelamkan ke dalam bumi, yang masih hidup apa kata Rasulullah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah oleh Allah menjadi monyet sama babi rupanya. Dan orang yang ngembara itu walaupun belum nanti, sekarang juga rupa-rupanya gak jauh dari itu. Gak jauh-jauh dari? Dari apa tadi? Kok gak ada yang berani lah. Monyet sama? Mana mas minumannya? Pesan di... Oh, di Borbalingga pesannya. Nanti datangnya udah selesai kayaknya. Oke, hadirin sekalian. Sekarang kita masuk apa sih sebetulnya fitnah? Fitnah di dalam Al-Quran dan Sunnah diungkapkan dengan beberapa ungkapan. Fitnah bisa bermakna al-ibtila'u wal-imtihan, ujian dan cobaan. Itu bisa lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 103. Al-Ankabut. Kalau orang Jawa bilang Kalangkabut, karena kondisi yang sangat apa, bahaya, jadi ruwet seperti rumah Al-Ankabut. Cuman orang Jawa kalau ngomong Arab kan suka campur-campur ya, Kalangkabut. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Maksudnya la yumtahun, gak mungkin hidup ini tanpa ujian. Aduh, panas banget. Yaudah, nanti diminum setelah jam 12. Oke. Ikhwan, antum jangan menyangka hidup ini gak ada ujian. Bahkan ujian itu meningkatkan derajat. Ujian itu mendidik, ujian memberikan pengalaman. Bahkan orang besar itu rata-rata bukan karena dibesarkan di atas berbagai macam kenikmatan, tapi keperihan ujian. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi asyadda bala'an, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Al-Anbiya, para nabi. Makanya antum jangan bermimpi hidup enggak punya masalah. Tidur aja masalah, apalagi melek. Dagang masalah, enggak dagang masalah. Tapi mendingan dagang, masalahnya rugi, daripada enggak pernah dagang, enggak pernah rugi. Enggak pernah dagang. Ada orang gaya mas sana seumur-umur enggak pernah tenggelam renang, karena enggak pernah renang. Saya itu mas seumur-umur enggak pernah jatuh dari motor, karena enggak pernah naik motor. Enggak keren ini. Makna fitnah bisa bermakna as-saddu fi sabilillah, dihalangi dari jalan Allah. Fitnah. Dan ini menimpa banyak ahli sunnah di akhir zaman. Jadi hadirin sekalian, di akhir zaman itu Rasulullah sudah katakan, bada al Islamu ghariba fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai awal terasing, akan terasing kembali. Keterasingan awal membuahkan kemenangan dan khilafah, tapi keterasingan yang kedua membuahkan kesepian dan berbagai macam ujian. Bahaya yang bertumbangan. Kena perih. Banyak yang enggak tahan. Tapi Rasulullah katakan, fatuba lil ghuraba, sukseslah orang yang dianggap terasing. Mereka siapa? Dikatakan dalam satu riwayat, unasun salihun fi unasi su'in kathir, man ya'sihim aktharu mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh hidup di tengah komunitas yang buruk, yang membangkang lebih banyak yang daripada yang mentaati. Dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, alladzina yasluhuna inda fasadin nas, mereka yang konsisten tetap baik, soleh, walaupun di kanan kirinya rusak. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW mengatakan, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, mereka yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Di dalam lafaz lain Rasulullah mengatakan, yang dimaksudkan al-ghuraba adalah an-nuzza' min al-qabail, segelintir dari beberapa kampung dan kabilah. Dari kampung ini dua, tiga, dua, tiga, ngumpul semasjid begini, ini sepurwakerto. Gitu. Antum harus tahan. Ya. Terus kemudian fitnah bisa makna azab. Innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat. Innal ladhina azabu azab. Fitnah bisa bermakna syirik. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه Ya, maksudnya fitnah hatta la takuna syirik fi jaziratil Arab. Yang kelima, al-wuqu' fil ma'asi wan nifaq. Orang terjatuh ke dalam kemunafikan dan kemaksiatan, itu berarti terfitnah. Kemudian yang keenam, fitnah bisa bermakna at-tashkik wa talbis, keraguan-raguan dan ada labas, ada semacam kekaburan. Makanya orang itu kalau sudah memandang sesuatu kabur, berarti orang itu sedang terfitnah. Contoh memandang riba kabur, memandang ikhtilat kabur, memandang khalwat kabur, memandang musik kabur, maka orang tersebut telah terkena fitnah. Dan fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat itu orang melanggar karena kebodohan. Syubhat orang melanggar karena ilmu. Kata Syekh Muhammad ibn Shalal Utsaimin, mukhalafatil haqqi jahilan bihi, orang yang menyelisih kebenaran karena bodoh, syubhat. Wa mukhalafatul haqqi aliman bihi, syahwat. Orang yang menyelisih kebenaran karena tahu, syahwat. Makanya orang itu kalau tahu dilanggar karena syahwatnya yang dorong. Orang yang sekarang melanggar karena tidak tahu, syubhat. Makanya dan salian, jangan gampang mendekat syubhat. Sehingga Imam Tawus, sekelas Imam Tawus, seorang tabi'in besar, ketika lewat dengan orang Mu'tazilah, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu, karena syubhat itu menyambar, hati ini lemah. Apalagi antum, makanya antum jangan gampang ngintip-ngintip apa YouTube, karena banyak syubhat. Kalau antum enggak tahan, kena. Mencari ilmu di madrasah YouTube-iyah, wal madrasah WA-iyah, wal Facebook-iyah. Ini rata-rata kacau. Dia adu-adu. Ngadu jangkrik enggak boleh, antum ustaz diadu ditonton. Itu aneh. Itu. Mana yang lebih berat, ngadu jangkrik sama ngadu ustaz? Nah, itu. Kok ente tonton? Ini apa mas? Masya Allah, panas juga ini. Ini macam 12 nanti. Okay. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Fitnah hati. Makanya Imam Adz-Dzahabi mengatakan asy-syubhatu khattafatun wal qulubu dha'ifatun. Syubhat itu amat menyambar, hati ini lemah. Makanya kadang ada sebagian ikhwan yang baru ngaji dengan mudah prinsip, eh udah mas ngaji kemana aja, ambil baiknya tinggal buruknya. Emang sandal mas? Antum tahu banget. Kalau begitu lo aja yang jadi ustaz. Ambil baiknya tinggal buruknya, berarti antum penyeleksi. Enggak gampang syubhat. Itu. Asy-syubhat fil fil haqq wal batil. Lidzali wal ighwa. Ini makna-makna fitnah, penyesatan, penggelijiran. Makanya antum lihat sekarang banyak yang murtad, banyak yang keluar dari Islam, banyak yang keluar dari kebenaran, masyaallah. Ya. Al-kufru ba'dal Islam, kufur setelah Islam, ini juga termasuk fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum 'adzabun alim. Fitnah. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah al-ikhtilaf wat tafarruq. Umat ini sekarang ini pecah, berantem, cekcok, bahkan terjadi perang saudara di mana-mana. Ya. Mengerikan. Yang sekarang hadirin salian, membuat umat ini bingung. Umat ini kan dikendalikan oleh dua, Alkitab was sunnah. Dan yang mengendalikan dari manusia itu ulama. Ini ulamanya enggak dipercaya, Al-Quran dan sunnahnya sudah ditinggalkan. Udah, lengkap. Udah, طردتكم على المثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. إيه؟ طردتكم على المثل البيضاء. Aku telah tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Malamnya seperti siangnya, siangnya seperti malamnya. Tidaklah ada yang menyelisihinya, pasti hancur. Ini sudah. Nah, sekarang kita akan sampaikan hadisul fitnah. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim, innahu lam yakun nabiyun qabli, tidaklah ada seorang nabi sebelumku, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ya'lamuhu lahum. Tidaklah ada seorang nabi pun pasti mengajarkan satu kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dari sini ada yang salian, yang diperintahkan Rasulullah pasti semuanya baik. وَيُنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ, dan memperingatkan keburukan yang Rasulullah SAW ketahui untuk mereka, untuk umatnya. Ini betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُدْخِلُ الْجَنَّ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُدْخِلُ النَّارِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ. Kata Rasulullah, tidaklah satu amalan yang memasukkan orang ke surga melainkan telah aku tunjukkan, dan tidaklah ada satu amalan yang memasukkan orang ke neraka telah kulaharang. Dengan demikian, syariat itu hanya prinsipnya sami'na wa ata'na, tunduk patuh, tidak ngarang, tidak membuat. Yang sekarang yang terjadi ada di salian, banyak orang yang mencoba untuk nambahin, ngurangin, akhirnya ajaran aslinya itu hilang, seperti hilang ajaran Yahudi Nasrani, kemudian muncul ajaran palsunya. Sampai kitab aslinya aja hilang. Makanya ada yang salian, perhelatan bid'ah antara Katolik dengan Protestan itu cukup keras. Sampai Martin Luther itu dituduh gembong bid'ah di kalangan Nasrani. Dan dia telah membuat suatu, bukan hanya aliran, agama baru, yaitu apa? Protestan. Dan di dalam kitabnya Fernando, judulnya Sejarah Pembakaran Buku, sebab yang utama masuknya bid'ah di dalam agama Nasrani adalah ajaran filsafat yang mendominasi pada agama mereka. Itu antum baca bukunya, dijual di Gramedia. Nah, wa inna ummatakum hadhihi, sesungguhnya umatmu ini, ja'ala afiyataha fi awwaliha, dijadikan selamat dari berbagai macam fitnah yang awal saja, wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tumkirunaha, yang akhir akan tertimpa berbagai macam bala dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Masyaallah. Fataji'u fitnatun, kata Rasulullah, akan datang suatu fitnah, fayurabbiku ba'duha ba'dha, satu dengan yang lainnya melemahkan iman, sampai saking lemahnya, coba bayangkan hadirin sekalian, kata Rasulullah dalam hadis Muslim juga, fitanan badiru bil amal, bergegaslah kalian di dalam beramal, fitanan ka qita'il lailil mudlim, akan muncul fitnah seperti malam pekat, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, orang pagi mukmin sore kafir. Coba pagi mukmin sore kafir. Beragama itu kayak pakai baju, Pak, sehari bisa ganti dua kali. Iya, ganti pagi masuk Kristen, zuhur masuk Buddha, asar masuk Islam. Masya Allah. Ya Allah, agama kayak ganti baju. Kenapa? Jadi buntut akhirnya tadi fitnatul dunia. Apa kata Rasulullah di akhir hadis itu? Menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Dan dunia itu masya Allah. Antum lihat, kata Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Abu Dawud, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat Islam ini akan jadi royoan umat lain. Ya, hampir-hampir umat lain itu mengeroyok kalian seperti orang royokan makanannya di tempatnya. Rasulullah menanya, ditanya, "Aw min qillatin yauma idzin nahnu ya Rasulullah?" Apakah ketika itu kita sedikitlah? "Bal antum yauma idzin katsir," bahkan kalian ketika itu jumlahnya banyak. So, kenapa? Kenapa? Rasulullah SAW sampai mengatakan, "Wala yanzi'anna Allahu ta'ala min suduri aduwikumul mahabah." Allah akan tarik dari dada-dada musuh kalian perasaan takut. Subhanallah Pak, dulu Rasulullah perang, musuh itu kalah sebelum perang sebulan. Sekarang umat lain di depan hidung kita udah enggak takut. Kenapa? Persis yang dikatakan Umar bin Khattab kepada siapa? Kepada Sa'd bin Abi Waqqas ketika mengutus dia untuk perang memimpin Qadisiyah. "Wahai Sa'd, aku pesan kepadamu, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Dan yang kedua, sesungguhnya kamu dimenangkan oleh Allah karena baiknya kamu dan maksiatnya musuh-musuh kamu. Kalau kamu sama-sama maksiat, Allah tidak punya, Allah tidak akan menolong kalian. Enggak ada celah kita dimenangkan Allah." Yang ketiganya adalah wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah. Itu yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan tertimpa penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dunia. Sekarang ini banyak umat, bahkan bukan hanya rakyat jelata, bukan hanya rakyat jelita, bahkan mereka-mereka yang berpangkat, mereka yang berpendidikan, prinsipnya maju tak gentar membela yang bayar. Wani piro mas? Ya Allah, akidah dijual belikan seperti itu. Allah fitnah hadihi. Nah, Rasulullah memberikan solusi inilah. Tolong diperhatikan. Tidaklah Rasulullah menyampaikan keburukan yang mau menimpa umat. Alhamdulillah, Rasulullah SAW selalu memberikan solusi. Contoh, ketika Rasulullah SAW menjelaskan umat ini akan pecah, Rasulullah memberikan solusi. Ini juga begitu, akan terjadi fitnah yang sangat dahsyat. Apa solusinya? Kata Rasulullah, "Faman ahabba ayuzahzaha 'anil nar," barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, "wa yadkhulal jannah," masuk surga. Intinya kan itu, Pak. Biarpun fitnah menggelombang dahsyat menerpa kita, yang penting kan masuk surga, keluar dari neraka. Itu cita-cita kita di dalam di manapun. Yang penting masuk surga, jauh dari neraka. Makanya Rasulullah SAW memberikan satu kunci, "Faman ahabba ayyuzahzaha 'anil nar," barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, "wa yadkhulal jannah," masuk surga, "falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir," hendaknya datang kematiannya sementara dia dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir. Intinya kan itu tali iman, syajaratul syariah, syajaratul iman. Pak, Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah, ketika Hudzaifah menanyakan tentang masalah keburukan, semua menanyakan tentang kebaikan, kata beliau, "Saya aja yang menanyakan keburukan." Setelah beliau bertanya dan Rasulullah menjawab akan ada kebaikan, keburukan, kebaikan, sampai nanti tidak ada imam, tidak ada jamaah, akhir dari hadis itu Rasulullah mengatakan apa? "Gigitlah pohon-pohon," katanya Syaikh Salim Al-Hilali, "syajaratu syariah, sampai kamu hatta yudrikakal maut," sampai kamu menemui kematian. Makanya dan salian, "yusiku ayyakuna khaira malil mu'min ghanamun yadba'uhu fi sa'afil jibal." Nanti akan datang suatu zaman, sebaik-baik harta seorang mukmin adalah kambing-kambing yang dikembala di lereng-lereng gunung, "yafirru bidinihi minal fitan," melarikan dan ini dengan agamanya dari fitnah. Dan ya ikhwan, kata Imam kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, Inna sa'ida laman junibal fidan. Inna sa'ida laman junibal fidan. Inna sa'ida laman junibal fidan. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Makanya kalau sudah fitnah menggelombang, antum hati-hati. Malah, jangan malah nantang. Allah Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal-qa'imu fiha khairun minal mashi, yang berdiri masih lebih baik daripada yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun minal sa'i, yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari. Artinya hati-hati. Apalagi kita itu enggak banyak bekal, enggak banyak peluru. Mas, antum kalau perang enggak banyak peluru gimana? Main dardet-dardet sampai kata antum tembak. Hati-hati. Waduh, sementara Masya Allah amunisi musuh ini bermiliar-miliar, banyak sekali. Antum perbekalan senjatanya itu minim. Harusnya antum melepas peluru itu hati-hati. Itu prinsip orang yang waras itu. Kalau banyak musuh, senjata enggak begitu apa cukup, nembaknya gimana? Ya hati-hati. Itu kaget ter nembak. Ada bayangan tembak digitalnya kuntilanak. Habis nanti. Masyaallah. Makanya subhanallah kata Abdullah bin Mas'ud, ya, akhafu alaikum fitanan ka'anna dukhan, aku takut atas kalian satu fitnah seperti asap nimpa semua orang. Yamutu fiya qalbu rajul, mematikan hati seseorang, kama yamutu badanu, seperti mati badannya. Kalau mati badannya dikubur selesai, mati hatinya itu repot pak. Mati hati badannya masih hidup, ngerecokin gak? Ngerepotin, ngerecokin. Nah, makanya Rasulullah katakan, dengarkan hadis yang sangat indah. Rasulullah visualkan bagaimana pengaruh fitnah ini di dalam hati kita. Kata Rasulullah, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'uda. Fitnah ini disuguhkan, dipaparkan ke dalam setiap hati itu seperti anyaman tikar. Antum tahu enggak Mas, anyaman tikar? Orang yang anyam tikar pelan-pelan itu akhirnya nutup. Masuk rapat, tidak ada celah, kaya-kaya sudah Masya Allah. Kalla balrona ala kulubihim makanu yaksibun, akibat dosa-dosa subhat syahwat terus menerpa dalam hati manusia. Akhirnya fa'ayyu qalbin usyribaha nukitat fihi nuktatun sauda, hati mana saja yang nanggepin fitnah itu maka akan tertinggal satu noda hitam. Wa'ayyu qalbin angkaroha, mana saja hati yang menolaknya, nukitat fi nuktatun bayda, maka akan tertinggal noda putih. Makanya Mas, antum lihat aja, sekali antum ngeladenin fitnah, ketagihan, pengin terus. Ketika antum cut, alhamdulillah. Contoh kecil aja, antum digoda wanita, fitnah wanita, antum langsung cut, alhamdulillah rasanya, oh nolak berikutnya enak. Tapi antum sekarang baru digoda bencong aja kena. Aduh Mas, masih mana, baru bekal bencong gagal aja kena sampean gimana? Yang kata Nabi itu, Nabi Yusuf Masya Allah, apalagi yang di dalam hadis sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Masya Allah, di antara siapa? Rajulun da'atuhum ra'atun datu mansibin wa jamal, orang yang diajak perempuan yang cantik lagi punya kedudukan. Ya itu membencongnya kena sampai piye. Itu fitnah berat. Antum sekarang tawari korupsi, tek 2 miliar nolak. Ya Allah. Itu Masya Allah, langsung putih, celing. Wah, nanti antum kasih 500 juta. Mas, kemarin aja 2M enggak. Tapi kalau antum sekarang nanggepin tek, nanti ketagihan. Kapan lagi ada? Ada kan gitu. Terus. Dan itu fitnah akidah, fitnah. Ya, coba bayangkan Pak, ana kisahkan satu kisah seorang ulama murtad. Masya Allah, ulama. Dikisahkan oleh Ibnul Jauzi. Ulama tersebut memiliki murid yang cukup besar. Ibnul Jauzi tidak menyebutkan namanya dalam rangka untuk menjaga menjaga kehormatan privasi. Masya Allah, ahli tafsir, ahli hadis, bahkan nampak sekali keilmuan secara zahir batin. Kemudian pernah dalam suatu perjalanan bersama murid-muridnya, keluarlah di malam hari untuk suatu kebutuhan, tidak mau ditemani oleh muridnya. Ternyata dia sambil jalan-jalan melihat di suatu rumah ada seorang perempuan yang cantik. Tuh, fitnah perempuan. Yang bikin tergelincirnya Barseso siapa? Antum pernah dengar cerita Barseso? Pernah enggak? Ya terserah. Anak enggak mau tahu. Nah, dan sekalian, setelah itu dia masuk. Nanggepin fitnah. Langsung tertarik. Ngetoklah pintu rumah, diketok, ternyata sang pendeta. Ternyata rumahnya pendeta dan anak tersebut adalah anaknya pendeta. Dengan tanpa malu-malu dan juga tanpa gamang mengatakan, "Wahai sang pendeta, bisa enggak saya menikah dengan putri kamu?" Oh, enggak bisa, kamu muslim, apalagi seorang ulama. Bahkan dia menyebutkan, "Saya tokoh besar ulama ini, bisa enggak saya nikah?" Enggak bisa. Saya pendeta, kamu pendeta Islam. Akhirnya, tapi saya coba untuk tanyakan kepada anak saya. Barangkali ada celah untuk kamu karena desak terus. Akhirnya dari salian, naiklah ke loteng rumahnya, kemudian menanyakan kepada anaknya. "Wahai anakku, ada seorang tokoh besar dari Islam yang menginginkan untuk menikah denganmu." "Wah, wow, gak bisa Pak. Saya kan Kristen." "Ya? Yeah? Nego punya nego, gini aja, mau tapi kedengar mau enggak masuk Kristen." Ternyata sang ulama tersebut mengiyakan, siap masuk Kristen. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian hadirin sekalian, dalam beberapa hari ini menghilang dari muridnya, dicari kemana-mana. Ya, akhirnya akad sudah disepakati, dipercepat. Ternyata sang ulama itu dalam perantauan otomatis gak punya apa-apa. Sementara anak perempuan tersebut menginginkan mahar yang besar. Apa yang terjadi? Diusulkan kepada sang perempuan, "Wahai Tuan, kalau Tuan tetap ingin nikah dengan saya dan saya tidak akan kompromi dengan mahar, boleh ditutup dengan bekerja selama 2 tahun di kebun babi saya." Insyaallah al-afiyah. Ternyata diturutin oleh seorang ulama. Tiap hari ngiring babi. Sudah murtad ngiring babi. Kemudian pencarian muridnya ketemu, ternyata kaget. "Subhanallah, ada apa sang guru? Anda di kebun babi seperti ini." Tidak peduli. Bahkan mengusir murid-muridnya. Akhirnya muridnya berkali-kali untuk memahamkan, mengingatkan, tidak kena. Maka bersama-sama muridnya kembali ke kampungnya. Kemudian ingat, beberapa petuah agama, dalil. Akhirnya sang ulama tersebut terperanjat dari kesesatannya. Ingat akan kesalahan besarnya dan taubat kepada Allah. "Asyhadu an la ilaha illallah." Lari menyusul murid-muridnya. Kemudian dia mengatakan, "Demi Allah, saya tidaklah diuji oleh Allah dengan ujian ini kecuali karena dosa saya." Kan dosa itu melahirkan dosa. Makanya hati-hati terhadap dosa. Karena dosa itu rata-rata melahirkan dosa. Dosa memandang nanti akan ketagihan mandang lagi. Dosa riba akan ketagihan riba lagi. Dosa apapun, zina, khamr, musik akan terus ketagihan berikutnya. Didesak oleh sang muridnya, dia cerita. Ketika saya sedang jalan-jalan keluar sendirian, yang akhirnya saya harus murtad, saat itu saya berpapasan dengan seorang Nasrani. Saya bersikap sinis, Nasrani, jangan dekat-dekat saya, minggat kamu terkutuk. Nyingkir dari saya. Sang Nasrani tersebut terperanjat, dan akhirnya dia berseloroh. Siapa bilang saya akan menjadi orang terkutuk selamanya? Ternyata dari hal itu, dari kejadian itu, sang Nasrani tersebut mencari Islam, dan akhirnya selang beberapa hari dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Makanya antum jangan membantu syaitan, apalagi teman antum muslim menghina ahli maksiat itu berat. Makanya antum pernah dengarkan dua ini, satu riwayat yang juga diturunkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhidnya. Dua orang yang berteman, satunya soleh, yang satunya toleh. Yang soleh nasihatin, akhirnya nampaknya bandel, enggak kena. Dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya tak? Akhirnya, orang dua ini didatangkan di hadapan Allah. Dan Allah katakan kepada orang yang soleh, yang mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira 'abdi? Siapa yang bisa ngunggulin saya? Saya tidak akan ngampuni seorang hamba. Aku ampuni dia dan aku masukkan kamu ke dalam neraka. Jangan bantu saudara antum, jangan bantu setan untuk mencelakakan saudara antum dengan menghina orang yang salah, menghina orang yang bermaksiat. Tuntun kepada jalan yang baik agar dia bertaubat, motivasi dengan cara yang baik, dengan Al-Quran dan Sunnah, supaya kembali kepada jalan yang hak. Masya Allah Pak, rahmatnya pengampunan Allah kepada siapapun hamba yang berdosa. Kesalahan 70 tahun dihapus oleh Allah hanya kebaikan satu hari dengan taubat. Masya Allah. Dan kebaikan antum satu hari tak akan dihapus oleh Allah dengan kesalahan antum selama 70 tahun. Makanya kalau antum tidak menekuni jalan taubat, rugi, nyesel. Apalagi Allah enggak tidur, enggak ngantuk. Innallaha yabsutu yadahu billayli liyatuba musiu'un nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musiu'un lail, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. 24 jam. Bahkan Allah katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa. Kalau ada orang yang putus asa, kemarin dosa, tobat, dosa lagi tobat, katakan kepada setan yang sedang membisiki antum, sekarang dosa, mati, tidak tobat, mendingan mana dosa mati tobat? Dosa mati tobat. Dan kemarin dosa lain tobatnya itu, dan sekarang dosa tobat lagi. Dan Masya Allah, kesalahan sama Allah itu dibangun di atas kemudahan dan kemurahan. Ana tanya sama antum, baca istighfar sambil tidur-tiduran boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Antum minta maaf sama saya sambil tidur-tiduran. Coba, gue gambar lo. Enakannya bener, bangun lo. Baca istighfar sambil naik motor, boleh enggak? Coba antum minta maaf sama orang lain. Pak, maafin gue ya. Ya Allah. Makanya betul katanya Al-Hasanul Basri, perbanyaklah kalian istighfar di jalan-jalan, di tempat makan, di pasar-pasar, dan di rumah kalian, karena pengampunan, karena kalian tidak tahu pengampunan itu jatuh kapan dan di mana. Mudah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Oke. Ini hati. Hatta tasiru ala qalbain, sampai hati itu terbelah, terbagi menjadi dua. Ala abyad midlas safa, putih bersih. Fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Putih bersih seperti apa namanya, batu giok itu yang putih kencring, sofa, tidak dibahayakan oleh fitnah selagi langit dan bumi tegak. Wal akhar aswadan murbada, yang lainnya adalah hitam kelam, hitam kelam. Kal kuzi muskhia, kal kus, kus itu apa artinya pak? Seperti gelas kotor tertelungkup. Kotor, enggak ada yang pakai, telungkup diisi apapun enggak akan bisa nampung air. Sehingga ilmu itu kata Rasulullah seperti air, enggak akan bisa nampung macam dalil apapun, ilmu apapun. La ya'rifu ma'rufa, sehingga dia tidak kenal kebaikan. Wa la yungkiru munkara, tidak mengingkari kemungkaran. Illa ma'ushriba min hawa, kecuali dorongan hawa nafsunya. Makanya dia cinta karena nafsunya, benci karena nafsunya, memberi karena nafsunya, tidak memberikan. Semua yang mengendalikan adalah nafsunya. Dan pasti hancur. Karena kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, musuh bebuyutan manusia itu dua. Setannya sama hawa nafsunya. Lah kalau orang sudah dikuasai ini udah, enggak ada harapan lagi. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam macam-macam fitnah. Fitnah yang pertama itu fitnah khusus, seperti fitnah anak yang dikatakan oleh Allah, wa ala inni innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan fitnah anak itu kata Rasulullah SAW minimal, al waladu mabkholatun, anak itu bikin bakhil orang tua. Majbanatun, bikin pengecut orang tua. Majhalatun, bikin bodoh orang tua. Mahzanatun, bikin sedih orang tua. Makanya pak, punya anak itu rata-rata banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah Allah menitipkan karunia rahmat pada setiap orang tua, senang disusahi anak. Itu aja. Setiap orang tua rata-rata senang disusahi anak. Coba tanya, ada orang tua yang anaknya 2 tahun gak nangis, senang? Alhamdulillah pak, anak saya gak pernah nangis 2 tahun. Antum bingung kemana-mana cari ustadz untuk diruqyah. Ustadz tolong anak saya diruqyah pak ustadz. Kenapa bu? Enggak nangis pak ustadz 22 tahun. Nah ini fitnah, fitnah harta. Ya. Kata Rasulullah SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Pada setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Harta, tahta, wanita, itu fitnah semua. Itu. Apalagi perempuan, wanita, itu fitnahnya double-double. Dirinya sendiri aja fitnah. Makanya Rasulullah mengatakan, innal mar'ata idha kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau keluar dikuntitin syaitan. Dan perempuan itu sukanya apa? Harta. Makanya perbedaan laki sama perempuan, laki-laki rela kehilangan apa untuk mendapatkan siapa? Kalau perempuan rela kehilangan siapa untuk mendapatkan apa? Paham enggak yang gue omong ini? Ya, tinggi banget nih. Itu. Ya, Bung, antum nikah. Oh, rela kehilangan mobil ini. Oh, dapat apa? Perempuan. Mahar yang bayar siapa? Laki. Perempuan nambah malah. Gitu. Kado dapat, mahar dapat itu. Rela kehilangan apa untuk mendapatkan itu. Makanya rahasia kenapa laki-laki enggak begitu-begitu cakep, laku, itu rahasianya karena punya ajian. terutama ajian jaran Jepang. Oke. Nah, yang kedua adalah fitnah am, fitnah umum. Inilah yang dikatakan oleh Allah, fattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah terhadap satu fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Nah, di antara fitnah yang menggeliat, fitnah umum yang telah menggelayutin umat ini, yang telah memporak-porandakan umat ini, yang utama pertama adalah fitnatu al-bid'ah wal khurafat wal syirkiyat, munculnya penyakit TBC, tahayul bid'ah khurafat dan syirik. Masya Allah, terutama di Indonesia itu syirik dua yang berbahaya, yaitu syirikul kahana wal maqbarah, syirik perdukunan dan kuburan. Itu yang paling mendominasi. Coba bayangkan Indonesia lian, ada yang sekarang ini meminta jasa dukun itu tujuannya ada tiga: pesugihan, gendam, tumbal. Itu enggak jauh-jauh. Pesugihan, pesugihan itu berasal dari kalimat apa? Sugih. Orang sugih itu bisa nempuh dua cara. Cara normal berekonomi, berusaha. Ada yang tidak normal, itu kadang-kadang melihara babi ngepet, tuyul. Kalau enggak gitu, air baksonya dikasih katok dalam gitu, supaya sedap. Gitu. Ya betul, Masya Allah. Loh, orang mau lamaran aja itu di depan pintu itu ngelempar katok dalam tiga kali enggak napas. Nah, itu supaya diterima. Itu gitu. Ya Allah. Di tanah kuburan diambil, dicampur kopi break gitu, Masya Allah, diminum tiap pagi. Itu Masya Allah. Oh, kong sekaten dimandiin aja airnya buat rebutan. Kotoran kayak selamat buat bedak. Subhanallah, tercantik. Ya, umur 40 kelihatan 25. Ya, siapa masa ngeliatin? Ada aja orang. Ada kadang-kadang mengatasnamakan ilmu putih supaya lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali enggak napas. Loh, lahir ngetene repot disuruh enggak napas 4 kali. Oh ya, enggak kelenger toh, Mas, itu. Ada aja itu. Supaya masakannya enak ketika ngulek bumbu, baca inna atainakal kausar 44 kali enggak napas. Supaya naik bus enggak bayar, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun 41 kali enggak napas. Jadi ya gitu, dan dijamin ini enggak bayar karena pingsan no. Ya Mas, bawa ke rumah sakit aja Mas, gratis gitu. Nah itu. Loh, ini yang membuat mereka kagu ini amal. Nah inilah nanti kalau Islam Nusantara itu bergulir, ya ini ajarannya, ya begitu-begitu. Itu wong nikah orang Jawa itu kalau nikah jodohnya itu utara barat itu enggak mau terima. Karena di dalam filosofi Jawa, arah ini punya makna. Kalau timur bahasa Jawanya apa? Wetan. Barat kulon. Selatan kidul. Terus lor. Ya nikah itu harusnya kan wetan, wiwitan. Nah, mulai. Terus kulon, kelonan. Nah, kan gitu. Baru setelah itu ndudul kidul. Nah, baru melar. Amin. Lagi urung apa-apa wis kelonan melar. Bahaya ini. Lagi gitu lah, Pak. Jadi ini dan Islam Nusantara itu ingin memadukan antara kearifan lokal dan nilai-nilai agama yang ada dioplos jadi satu, namanya agama sinkritisme. Itu makanya saya mencurigai sebetulnya Islam Nusantara yang disono kampanyenya anti Arab adalah cara-cara liberal sama Syiah untuk mengkampanyekan, menyebarkan liberal di kalangan grassroots. Karena kalau liberal begitu aja kan orang-orang kampung gak ngerti panganan apa mas liberal itu. Itu. Tapi kalau Islam Nusantara kan rodok mudeng. Makanya saya katakan kemungkinan besar Islam Nusantara ini adalah anak haram hasil mut'ah antara Syiah dengan liberal. Lahirlah Islam Nusantara. Itu. Memang dikir itu ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus warna merah halus-halus paling dikit 5 kardus. Itu dikir Islam Nusantara. Ya Rabbana ya Kudus sahillana bil fulus, ini minta fulus ya. Ini fitnah. Dan dimanapun sekarang ini laris manis ya Allah. Karena orang sudah tidak lagi memperdulikan, tidak lagi sekarang ini menghargai, mengejar yang punya rizki, yang dipikir adalah rizki. Kita ini harusnya lebih mengejar kepada yang punya rizki. Makanya Allah Rasulullah SAW katakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung pergi perutnya kosong pulang kenyang. Dan tidak ada burung yang S1. Alhamdulillah rezeki lancar, modal cuma patom ceket, antum S2, S3 masuk kalah. Mas, masuk antum sampai kalah sama lele toh. Lele itu 5x5 loh, enggak bisa kemana-mana, apalagi ke Malioboro dia. Enggak bisa. Lah, rezekinya penuh gendut. Kalau gendut siapa yang mecel? Ente juga. Itu loh, Masya Allah. Ini kadang-kadang kita lemah. Dan oleh karena itu caranya antum perbaiki cara ya. Kan gini, kalau biasanya kalau duit pesugihan, tumbal itu tempatnya biasanya. Nah, gendam itu untuk nariknya. Dan orang cari duit itu pesugihan, gendam, tumbal. Tempatnya ditumbali, yang datang digendam, kemudian duit ngalir sendiri syukur-syukur. Daun waru digosok-gosok jadi dolar sambil membaca selawat nariyah 4444 kali. Itu gosok daun waru jadi dolar, berarti daun pisang jadi euro. Oke. Hadirin sekalian, fitnah berikutnya adalah umat lawan-lawan Islam menguasai umat Islam dimanapun. Ini Pak. Bahkan umat Islam sekarang ini dalam ketertekanan. Di Palestina tertekan. Di Rohingya tertekan. Dimanapun. Bahkan mereka terisolir. Ini fitnah. Yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, yusiku anta da'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qasatia, dibikin royoan umat lain seperti orang royoan makanan di tempatnya. Terus kemudian fitnatul mal alladhi asobal muslimin, fitnah melimpahnya harta. Sebetulnya Pak, sekarang ini enggak ada orang miskin. Buktinya aja antum ketika bayar zakat fitrah, sulit kan cari yang diterima? Sulit. Yang ada sekarang ini tidak berkah. Sehingga merasa miskin, merasa kurang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla'u sadraka ghina wa asudda faqraka." Wahai anak Adam, sibuklah kalian beribadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutupi kemiskinan kamu. Yang terjadi kita ini menjauh dari Allah, qanaah tidak ada, zuhud tidak ada, yang ada kurang dan kurang dan melihat kanan kiri, enggak pernah puas. Rumah sudah ada, melihat di sana masih ada yang lebih gede, lebih bagus, lebih besar. Mobil sudah bagus, melihat kanan kiri, terus itu yang membuat kita itu enggak pernah bahagia. Makanya Rasulullah SAW memberikan konsep bahagia ini, zuhud apa? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu di dunia. Apa artinya? Terima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah, yang penting halal, walaupun 20 miliar. Ya daripada 20 juta haram. Mana ini boleh? Nah itu. Washal fi ma indan nas uhibbukan nas. Nah ini, zuhudlah yang di tangan manusia. Jangan suka ngelirik yang di tangan manusia. Wah tuh enak rumahnya gede. Pak, saya tanya sama antum, ketika antum naik mobil, mobil yang paling bagus mobil siapa? Mobil antum malah gak kelihatan kan? Mobil apa? Sama gak tahu. Ini mobil apa tadi mas yang bawa? Yang bagus depan antum. Rumah yang lihat, yang masuk keluar gak pernah tahu catnya. Makanya pernah ada sopir sama majikan dialog, Pak, bapak itu enak, hebat, mobil bagus, fill up, rumah gede, macam-macam. Akhirnya majikannya tanya, mas, kamu tiap hari tidur jam berapa mas? Ya jam 9 pak, bapak datang langsung, gue pulang tidur. Tahu gak mas, saya itu tiap hari tidur jam 12, jam 1. Enakan mana, saya apa kamu? Ya saya pak. Nah, satu, mas, kamu ini bawa mobil saya, yang sering nyetir naik mobil siapa mas? Saya apa kamu mas? Ya saya lah pak. Oh, saya aja sopir, enakan mana kalau gitu? Saya yang ngasih bensin, servis ini, kamu tinggal nyetir, enakan mana? Seringan mana? Naik mobil kamu apa saya? Ya saya pak. Enakan mana? Ya saya pak. Istrinya sopir juga membantu di rumah. Istri majikan kerja, apalagi kerja di Jakarta, pergi jam 5, pulang jam 8. Ketemu anak, tidur dari tidur ke tidur. Mas, yang sering tinggal di rumah saya apa istri kamu? Ya istri saya lah pak. Nah, enakan mana? Istri saya apa istri kamu? Ya istri saya pak. Udah, jangan ngukur enak itu di tangan orang itu. Pasti itu. Oke. Kemudian anil salian, fitnah yang dahsyat zaman sekarang adalah fitnah tu taghrib. Fitnah taghrib. Yaitu pembaratan, westernisasi. Semua sekarang, masya Allah. Perempuan gaya barat, rumah gaya barat, apapun sekolahan gaya barat, gaya Eropa, gaya kafir. Bahkan kita itu kadang-kadang minder, make Arab, berbahasa Arab, nenteng Al-Quran. Ini yang sekarang terjadi kaum muslimin. Ya? Dibikin memang umat Islam itu dibikin terpuruk kondisinya, sehingga dengan nyata real memang keadaan seperti itu. Contoh aja, anak ke Hong Kong, ketinggalan tas, kembali lagi masih utuh, masih utuh. Coba di sini, nggak ketinggalan aja hilang. Apalagi ketinggalan, langsung dianggap ghanimah. Alhamdulillah, dapat rampasan perang mas. Oh. Itu, seperti itu, dihancurkan. Sehingga akhlak mereka sama akhlak mereka ini sama. Bahkan lebih parah. Ya, mereka terjerat ke dalam riba, kemaksiatan, dugem, ini semua sama hampir mirip. Bahkan tidak ada yang membedakan kecuali mungkin postur tubuhnya ini Eropa, ini Timur. Atau mungkin namanya sini Abdullah Abdurrahman, mereka John Kennedy, macam-macam. Itu aja. Kemudian fitnatul ikhtilaf wa tanakhur wal iqtidal. Fitnah perbedaan, perpecahan dan peperangan antar umat Islam. Ya, ini juga mengerikan. Terus kemudian fitnah penjungkir balikan fakta kebenaran. Yang halal dikatakan haram, yang sebaliknya. Yang sunnah dikatakan bid'ah dan sebaliknya. Yang syirik dikatakan tauhid dan sebaliknya. Yang ta'at dikatakan maksiat dan seterusnya. Terus fitnah syubhat dan syahwat. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Terus fitnatul mukhaddirat, ya, narkoba, minuman keras. Dan ini sudah dianggap lumrah. Bahkan mereka kadang-kadang kurang puas, bikin oplosan sendiri namanya cukri. Dioplos, baikon dicampur autan, ditambir pertus. Ya dijamin mati. Ini punya ilmu kebal apa? Itu mau punya ilmu lembu sekilan ke? Mau ini mati? Itu seperti itu. Terus kemudian fitnah di mana tabarrusnya wanita dan pembebasan wanita sekarang ini, masya Allah, ya dikeluarkan dari rumahnya, disuruh untuk berikhtilat, disuruh untuk bersaing dengan laki-laki, ya, dan masya Allah makin lama makin semakin hari semakin parah kondisi wanita. Kehormatannya tertukar dengan uang, kesuciannya digadai dengan seonggok keuntungan dunia, dan akhirnya hancur hidupnya dunia dan akhirat. Terus kemudian fitnah termasuk juga adalah safar atau traveling ke negeri-negeri kafir. Coba bayangkan, di antara kaum muslimin gak sedikit hanya untuk selfie dengan lapangan Manchester aja dibelain jutaan. Cuman selfie sama lapangan, benda mati, habis keluar kasih kaos, itu nyita sendiri aja di Ponorogo bisa, di Purwokerto juga, ngapain jauh? Ya seperti itu, masya Allah. Nah fitnah olahraga dan kuratul qodam, apalagi bola, masya Allah. Ya, coba seumur-umur dibangunkan tahajud jam 2 nggak pernah bangun, tapi untuk bola bangun. Yang lucu sebelum nonton bola wudu. Wudu. Subhanallah. Mas, mau ngapain, Mas? Anak kira tahajud loh. Nonton bola, Pak, biar bening. Masyaallah. Aduh, parah. Makanya betul kata Rasulullah, "Innallaha yubghidu kulla ja'darin jawad." Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswaq, karena rendah ilmu. Akhlaknya jeblok, suka teriak-teriak di pasar. Cifanin billayli, bangkai pada waktu malam hari. Enggak pernah ada tahajud, enggak ada qiyamul lail. Pada lezatnya hidup salafuna soleh. Seperti yang dikatakan Muhammad Ibnul Munkadir. Demi Allah, kalau bukan karena tiga perkara, aku tidak betah hidup di dunia. Ingin kembali kepada Allah. Yang pertama, liqa'ul ikhwan fillah. Ketemu sesama saudara seagama karena Allah. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail, yaitu qiyamul lail tahajud. Yang ketiga adalah salatul jamaah fil masjid. Itu kelezatan. Cuman sekarang berpindah mana, Pak? Kelezatan kita di kafe-kafe, kelezatan hati kita sudah di mana? Di tempat-tempat tadi, nobar, bahkan khusyuk kita di nonton bola. Coba salat digigit nyamuk berasa. Coba sekarang nonton bola. Enggak, wah, jangankan digigit nyamuk, mas, diantem botol Pepsi enggak berasa kok. Itu saking khusyuknya. Itu kalau bisa pas, kalau bisa nonton jangan sampai kedip. Khawatir pas bola masuk kedip, waduh, siaran enggak langsung katanya. Sampai begitu, mas. Ya Allah. Itu kondisi umat sekarang. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam satu tanda-tanda orang itu kena fitnah, tanda-tandanya, ya. Kita akhiri seperti itu. Yang pertama, tanda pertama, dia melihat dulunya haram sekarang halal atau sebaliknya. Bukan karena tambahnya ilmu, bukan dulu enggak tahu, tapi perubahan kondisi hati dia. Yang dia dulu katakan haram sekarang halal. Dan itu banyak terjadi. Belum meyakini bahwa, masya Allah, ya, maaf, musik itu haram, sekarang halal. Pelan-pelan, halom, cedel dikit, halom. Itu. Rokok dulu katanya haram, sekarang makruh. Itu. Dan masalah rokok di Indonesia itu paling susah. Paling susah ngeluarin fatwa. Contoh aja, di Padang sudah diputuskan fatwa rokok haram. Nyampe Jakarta masuk angin jadi halal. Itu mau nyampe Jakarta. Kalau nyampe Surabaya berarti halalan thayyibah. Aduh, masya Allah. Apalagi nyampe Papua. Dan lucu kadang-kadang, masya Allah, rokok itu ya. api aja dimakan. Mas, ana kasih tips paling bagus untuk menghentikan rokok. Ana jamin berhenti seketika. Kalau enggak percaya, potong kuku saya. Ya. Antum ketika ngerokok, nyala, emut itu apinya. Berhenti. Ya Allah. Dulu katanya, wah, Masya Allah dalam masalah pakaian ketat. Sekarang longgar. Mulai. Fitnah. Dia memandang dulunya haram, sekarang halal atau sebaliknya. Bukan karena sekarang ini dia ketahui dalilnya atau macam-macam, karena perubahan fitnah di dalam hati. Yang kedua adalah at-talawun fi dinillah, berwarna-warni dalam agama Allah. Artinya bunglon. Ya, sesekali tampil A, tampil B. Jadi adin salian tidak dalam satu merek. Ya, berganti-ganti wajah, berganti-ganti layar sesuai dengan sikon kata dia. Itu kalau sekarang membutuhkan tampil seperti A, tampil A. Talawun, makanya para ulama di dalam hadis Rasulullah dulu, iyyaka wattalawuna fid-din, waspadalah berwarna-warni, sering berganti-ganti layar di dalam beragama. Itu tanda orang kena fitnah, ganti-ganti merek, ganti-ganti warna. Ya. Kemudian yang ketiga, ittiba'ul mutasyabih wa 'inda murdihi ila al-muhkam, suka mengikuti syubhat, tidak mengambil yang muhkam. Harusnya kan syubhat dikembalikan kepada muhkam, ini enggak, muhkam malah dikembalikan ke syubhat, suka ngikutin syubhat aja. Wah, ini nih kalau ada syubhat senang banget gitu. Didengerin, diperhatikan. Nah, yang ketiganya, keempatnya, sudah mulai longgar terhadap kebatilan. Longgar terhadap hal-hal yang haram, hal-hal yang nyata-nyata itu enggak boleh, longgar. Ya? Atau toleran dalam istilah sekarang. Ya, istilah toleran ini sekarang disalahpahami, Pak. Toleran dulu itu lebih kepada seorang agama lain menghargai agama lain. Dulu bapak-bapak yang umur sekarang 50-60, itu dulu toleransi itu hanya dimaknai orang Islam menghargai non-Muslim. Tapi sekarang Muslim dengan Muslim pun disuruh menghargai apa? Kebatilannya, penyimpangannya, kesalahannya. Alias tidak perlu adanya amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada perlu tegur sapa, tidak perlu dakwah, dakwah pun enggak perlu nyinggung. Dan masalah halal haram itu jangan sampai dibahas, apalagi tauhid syirik, apalagi dengan sunnah bid'ah. Aduh, ini dikit-dikit bid'ah, dikit syirik, dikit-dikit haram. Padahal ini salian, kata Imam Ibnu Qayyim, tanda kebahagiaan seseorang mengetahui bedanya 3 atau 4, tauhid dengan syirik, iman dengan kufur, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat. Dan ini pelakunya juga enggak pernah bisa nyampur, Pak. Ahlu tauhid tidak akan bisa nyampur sama ahli syirik. Ahlul iman tidak bersatu dengan ahli kufur. Ahli sunnah tidak akan bisa duduk bersama ahli bid'ah. Dan ahli ma'ta'at tidak akan bisa bersama ahli maksiat. Sekarang gini aja deh, kalau antum enggak percaya. Mas, pernah enggak ada orang yang judi sambil zikir? Subhanallah. Alhamdulillah dapat as. Sekarang sudah selesai. Ini sudah mau subuh. Subhanakallahumma wa. Enggak ada. Mas, gini aja deh, Mas. Mas, orang yang paling sempat untuk apa? Tahajud siapa? Pelacur. Iya, kerjanya malam sambil nunggu pelanggan 2 rakaat tahajud. Allahu akbar. Tapi antum pernah lihat? Enggak pernah. Nah, sekarang kita akan sampaikan singkat, kemudian kita tutup. Dan semoga enggak ada tanya jawab, karena enggak ada yang ditanya, maka enggak perlu dijawab. Baik, solusi dari fitnah dan menghadapi fitnah yang khusus dan yang umum tadi. Yang pertama adalah al-i'tisamu bil kitabi wa sunnati zahiran wa batinah. Berpegang teguh terhadap Alkitab dan Sunnah secara zahir maupun batin. Tidak ada cara, Mas. Pegang teguh. Gigit dengan gigi geragam, kata Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Itu enggak ada cara yang paling tepat. Kemudian yang kedua, ya, kedua, at-tafaqquh fid din, belajar terus di dalam agama ini. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik akan difahamkan dalam masalah agamanya. Dan Pak, tolong diperhatikan, ilmu ini yang lain berkembang kecuali agama. Makin lama makin nyusut, makin lama makin hilang, dan hilangnya dengan kematian para ulama. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilman tisaa. Allah tidak mencabut ilmu saja dicabut begitu saja. Walakin yaqbiduhu yantazi'u biqabdil ulama, akan tetapi mencabutnya dengan kematian para ulama. Fa in halaku, ketika mereka wafat mati, ittakhadanna suruusan juhala, manusia mengambil tokoh-tokoh agama yang jahil. Fasuilu, kemudian mereka ditanya, fa aftau bighairi ilmin, berfatwa tanpa dasar ilmu. Fa dhallu wa dhallu, sesat menyesatkan. Dan kata Rasulullah SAW, man uftiya bighairi ilmin fa ismuhu 'alal ladzi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, dosa yang menanggungnya yang memberi fatwa. Dan sekarang ini banyak merajalela fatwa-fatwa yang sesat menyimpang. Makanya Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Al-Ilmu, beliau mengatakan pentingnya mencari ilmu, di antaranya adalah untuk menangkal, menangkis fatwa-fatwa yang liar, yang tanpa dasar ilmu, sehingga kita punya filter. Dengan kita mengetahui dalil, kita mengetahui alur ilmu, insya Allah ada yang fatwa benar, salah kita punya filternya. Kalau tidak, kena terus, kena terus. Terus kemudian yang ketiga, solusi yang ketiga adalah menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan tiga itu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, pemerintah. Fa illam yastati fa bilisani, kalau enggak mampu dengan lisannya ulama. Fa illam yastati fa biqalbihi, dengan hatinya. Dan adab amar ma'ruf nahi mungkar, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar, lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kalau lemah, kalau hilang, maka punah. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, kalau syiar amar ma'ruf nahi mungkar ini hilang, maka bersama itu hilang pondasi agama pelan-pelan, akhirnya lenyap simbol-simbol agama di tengah masyarakat. Dan kenyataannya sekarang. Dan yang keempat, berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab fitnah. Ya. Jadi fitnah itu antum jangan datangin, dihilangkan. Kemudian yang kelima, waspada terhadap tipu muslihat lawan-lawan Islam, baik sekarang yang internal maupun eksternal. Dan mereka prinsip, Pak, antum lebih percaya sama Allah apa omongan orang. Allah mengatakan di dalam Al-Quran berkali-kali, di antaranya walan tardha, walan itu dengan kalimat ta'bid, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Allah menyampaikan ayat umum, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, terus memerangi kita sampai mereka mengembalikan kita ke agama mereka. Kenapa? Alasannya simpel, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dunikum awliya. Ya, ya, maaf. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Nah, ini sebabnya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang-orang sebagai penasihat, memberi masukan, bitonah, orang selain kalian, yaitu dan muslim. Tidak aman mereka itu khianat. Mereka senang ketika melihat kita susah. Susah melihat kita itu senang. Waddu ma'anitum. Simple Allah katakan. Waddu ma'anitum. Senang kalau kita itu susah. Susah kalau kita itu senang. Dan terakhir apa? Qad badatil baghdha. Telah nampak permusuhan itu di dalam mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Yang ada di dalam dada mereka itu lebih besar. Gitu. Makanya kita harus waspada. Dari mulai Rafidhah ini yang dalam ya. Kemudian yang luar ada Yahudi, ada Nasrani, semuanya itu tidak aman untuk mencelakakan umat Islam. Gimana Pak? Kita ambil kesepakatan pulang atau tanya jawab? Benar ya? Awas yang pulang. Ya. Namanya enggak kompak nih. Oke. Okay. Ustaz, saya seorang mahasiswa. Bagaimana menghindari fitnah-fitnah yang terjadi di kampus seperti bahaya wanita? Ini rata-rata pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan klasik. Caranya nikah. Kalau enggak nikah, puasa. Kalau enggak nikah, enggak puasa, ya jangan keluar rumah. Di dalam aja. Atau kalau antum mau pergi ke kampus, masuk di karung. Masa iya toh, Mas? Ya kan Rasulullah menawari cuma dua toh. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'da falyatazawwaj. Fa'innau ahsanu lil farji wa ghaddu lil basar. Lebih menjaga kemaluan, menundukkan pandangan. Fa'illam yasati fa'alihi bisyab. Fa'innau lahu wija. Kalau enggak mampu puasa, karena itu obat. Nah gitu, nikah, puasa. Enggak ada lagi. Dan tolong diperhatikan, mau laki mau perempuan. Bila antum sudah ada peluang untuk menikah, nikahlah walaupun dalam keadaan kuliah. Karena nikmatnya kuliah bisa diganti dengan nikah, tapi nikmatnya nikah tidak bisa diganti dengan nikmat kuliah. Itu. Dan menjadi manusia sebatang kara itu ini merana. Ya, merana. Dan bujangan itu walaupun nampak bebas, sebetulnya manusia yang hidup cuman separuh. Makanya ketika nikah sempurna separuhnya. Separuh. Enggak lengkap. Jadi manusia enggak lengkap. Ya, makanya Allah berikan fankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum. Nikahkan orang yang bujang dan orang-orang soleh dari budak kalian. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau miskin dicukupkan. Dan antum lihat, memang terkesan kalau bujang kemana aja enggak ada yang nyari. Sampai hilang pun enggak ada yang nyari. Cari-cari paling Idul Fitri ibunya. Anak ini kok enggak pulang coba. Tapi kalau nikah ada yang nyari. Terus kemudian pelan-pelan pun lengkap, rumah kontrak agak dikit gede, kasur pun makin lebar, no kan? Makin cukup. Yang biasanya kelas cukup satu sekarang dua, tambah empat, cukup. Kaya pasti dijamin. Apa aja nambah, sandal aslinya cuma sepasang jadi dua pasang, no kan kaya? Itu yang awalnya ngocek motor walaupun buntung, no kan gitu. Intinya cukup. Dan untuk lebih detailnya, antum saya tuliskan buku dari mulai cerdas memilih jodoh, romantika kawin muda. Nah, baru setelah itu one heart rumah tangga satu hati satu langkah. Ya, saya dulu mau menulis romantika kawin lagi enggak jadi. Saya sekolah di sekolah umum. Ada nyanyi, ada musik, ada campur baur laki perempuan. Terus pelajaran agama hanya beracam. Apakah saya harus pindah pondok? Intinya gini, antum sekolah di pondok, kalau memang bisa, itu lebih selamat. Lebih tambah ketakwaan keimanan antum, lebih tambah keagamaan antum. Tapi kalau antum tidak bisa, maka antum fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan antum. Tapi antum insyaallah kalau antum pindah bismillah nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah. kalau bisa pindah. Ustaz, bagaimana menjaga diri dari dosen-dosen yang liberal? Sebab ia tidak ada kecuali dengan antum pertajam ilmu. Buktinya ana enggak ngaruh liberal. Ya. Ketika antum sekarang ini tebal imannya, tebal takwanya, kata Rasulullah, kata Allah apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kamu bersabar dan bertakwa, tipu muslihat mereka itu enggak ngaruh. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Makanya kuatin ilmu agama, kuati perbekalan takwa iman insyaallah, akidah insyaallah. Bagaimana cara menghadapi orang tua yang masih cemas tentang harta anaknya di masa depan? Gini, bilangin sama orang tua, ibu, bapak, kita di dunia ini hanya punya 3 hari. Hari lalu, sekarang akan datang enggak jelas. Wala tadri nafsu madza taksibu ghada. Besok apa yang kita lakukan? Dan ini yang membuat orang itu stres. Orang itu sedih, maaf. Orang itu sedih karena 3 faktor. Tertekan, diporsir, stres. Oleh karena itu, antum pengin enggak sedih? Jangan stres, jangan tertekan, jangan diborosis. Kadang-kadang memang sebagian orang itu ketakutan menghadapi hidup. Anak baru masuk TK, dipikirin kapan nanti masuk unsutnya. Ya Allah, kadang-kadang mas, anak kita ini nanti kalau sudah masuk unsut nanti bayarannya berapa? Ya Allah, mama, TK aja belum lulus. Subhanallah, udah mikir bayaran unsut itu. Ya Allah, ya brondol mas. Ya gini cepet tuwek, cepet telek, terus bokek, terus pasti mate. Itu loh. Dan intinya, kalau Allah sudah berikan kebahagiaan antum sekarang, udah nikmati. Kita gak tahu kok, antum pikirkan. Ana tanya aja deh sekarang. Ketika antum zaman SD dulu, pernah gak mikir akan tinggal di Purwokerto? Gak pernah. Allah, kerjaan yang saya sekarang ini pak, 90% yang sekarang saya alami gak pernah terpikir zaman SD SMP saya. Oh, saya dulu itu pengen jadi pilot, sekarang jadi ustadz ya wes. Bagaimana menjelaskan kepada teman yang terbiasa kajian bareng tapi masih suka mendengarkan ustadz Subhat? Ya intinya wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya. Dan masya Allah memang benar, zaman sekarang itu zaman syubhat, dimana terutama di Indonesia ini siapapun bisa jadi ustaz. Wallah pak, kucing aja kalau ceramah didengar itu kalau bisa ya seandainya laku aja. Sampai masya Allah hanya orang terkenal jadi artis saja, pinter ngomong ceramah, pinter ngomong ceramah. Yang sekarang gak ada seleksi dari negara, maka sekarang tidak ada cara yang paling tepat. Antum terapkan kaedah SDM, selamatkan diri masing-masing. Apa yang terus kemudian antum tanya, mas sekarang antum kalau mau ke apa itu Raden Batu, Batu Raden ya, antum gak tahu jalan tanya gak? Lah antum jalan akhirat sesat tok diem. Tanya. Nah, sekarang saya tanya aja deh. Ketika antum mau ke dia enggak ngerti jalannya, tanya enggak? Masuk ke akhirat disesatin, iya-iya aja. Aduh. Nemen banget sampean ini. Terus antum jangan minder, punya guru sedikit dan punya jamaah sedikit, ngaji kok sedikit, mas, tenang. Apapun yang asli itu pasti menang. Contoh aja software asli sama bajakan. Kalau di pengadilan mana yang menang? Kalau ketemu Bill Gates antum mana yang menang? Walaupun memang terkesan yang software asli itu mahal, yang bajakan itu murah. Emang sekarang banyak yang gitu. Ah, udah nih mas, beragama enggak usah susah-susah, umumnya aja pada bacak gitu. Suruh beli software yang asli 2 juta, oh, kaget. Pingsan. Mendelik. Antum pakai software bacakan apa asli? Lah, udah parah. Itu. Antum kalau usaha atau apapun pakai yang asli. Bajakan itu nyolong, berarti usaha antum hasilnya Spanyol, separuh nyolong. Itu. Lalu sekarang saya tanya aja deh, yang punya software kalau seandainya datang ke Indonesia, sandalnya ente colong boleh gak? Gak boleh. Mana mahalan software sama sandal? Tuh. Usaha gak pernah pakai bajakan, asli. Antum kalau keluar negeri bawa laptop bajakan ditangkap. Lalu itu menunjukkan gak benar. Ya agama juga begitu. Jangan minder, asli itu pasti menang. Coba aduin dimanapun yang software asli, menang. Gitu. Bagaimana menjelaskan kepada teman ya? Hati berusaha melukikan hilafah harus dukung dan tidak. Pak, saya ingin jawab kepada antum. Khilafah. Kita tidak ingkari khilafah itu merupakan suatu sistem negara Islam yang barokah. Cuman yang kita ingkari adalah caranya. Kalau khilafah itu ibarat buah. Buah tanpa pohon mungkin enggak? Pohon supaya merekah diapain? Disiram, dipupuk, disemprot. Untuk supaya kita itu memiliki batang syariah yang kokoh, disiram dengan tazkiyah. Terus dipupuk dengan tarbiyah. Disemprot hamanya dengan tasfiyah. Kalau ini diproses secara baik, insya Allah. Nah kalau sekarang kita sudah proses siram sudah, pupuk sudah, lalu disemprot hamanya sudah, kemungkinan besar pohon itu merekah tumbuh baik, insya Allah akan buah. Loh kalau seandainya ada anomali gak berbuah, kita gak salah. Makanya yang harus kita ributkan sekarang, kalau mau ribut, sudah belum kita tazkiyah, sudah belum kita terbiah umat ini dengan baik, dan tasfiyah. Makanya betul diantaranya tokoh Ikhwanul Muslimin Al-Hasanul Banna mengatakan, dirikan, tegakkan sistem khilafah di hatimu, akan tegak di tanah airmu. Kesadaran umat untuk memiliki sistem itu, contoh aja Pak, kesadaran umat tentang terhadap haramnya riba belum ada, dipaksakan untuk itu enggak bisa. Makanya disinilah bagaimana terus kita mendidik, mengarahkan, membina umat sampai muncul kesadaran kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Di situ akan berdiri. Ustaz, keluarga anak kental kejam, sedangkan sudah paham dengan sunnah, tetapi apa saksian salafi garis keras, bagaimana menasurung? Taib, antum kalau dituduh garis keras, yang garis lunak mana? Dan saya tidak pernah bergaris. Kalau yang dimaksudkan beragama, keras menurut siapa Pak? Wallahi Pak, yang kita dituduh keras sekarang, menurut Imam Asy-Syafi'i kita itu lembek. Wallahi. Yang kita sekarang dituduh katanya ajarannya ketat keras, di depan Ibnu Taimiyah kita itu longgar dan belum memiliki apa-apa. Dan antum jangan pusing dengan tuduhan. Rasulullah juga dituduh, antum jalan terus. Kata Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallahu yastaghfirun. Sesungguhnya mereka itu ketika dikatakan la ilaha illallah menyombongkan diri. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'ir majnun. Mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami hanya karena ucapan tukang syair yang majnun, puisi itu. Jadi seperti itu. Terus antum belajar, tunjukkan akhlak antum, perilaku antum, tampilan antum, dan birrul walidain antum, insyaallah pelan-pelan mereka akan membaik. Assalamualaikum, maafkan Ustaz. Izin bertanya, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa dalam menyikapi pemahaman Jepang yang di mata pelajaran perkuliahan? Qadullah, saya mengambil jurusan pendidikan agama Islam. Terkadang ketika berdiskusi ada beberapa menyimpang di sisi lain, saya ingin mengemukakan pendapat yang ingin, namun selalu tidak berani dan akhirnya hanya bisa mengingkari dalam hati. Ya sudah bagus. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa illam yastati' fa bilisani wa illam yastati' fa biqalbi. Tapi kalau antum bisa dialog ya dengan model cara sebagai seorang mahasiswa ke gurunya dan pelan-pelan memberikan suatu masukan, lebih baik. Tapi kalau enggak, fabiqalbi. Ya. Demikian, antum silakan pulang. Saya juga mau istirahat. Dan saya akan simpulkan bahwa fitnah itu maknanya banyak. Di antara sekian makna, ada yang ujian, cobaan, nifaq, syirik. Dan fitnah ada dua macam, yang khusus dan yang umum. Dan yang khusus di antara adalah fitnah harta, tahta wanita. Fitnah umum yang tadi saya sebutkan, dari mulai akidah, akhlak dan yang lainnya. Kemudian tanda-tanda orang terkena fitnah, di antaranya sudah mulai berwarna-warni di dalam agama, sudah mulai longgar di dalam beragama, tidak seketat dulu, yang dulu katakan halal menjadi haram dan yang lainnya. Kemudian solusinya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tafaqquh fiddin, dan waspada terhadap berbagai macam tipu muslihat, musuh-musuh Islam, lawan-lawan Islam. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.